طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Sebelum kita meneruskan masuk pada bagian waris bagi bapak, maka sedikit memurojaah apa yang telah diambil dari warisan atau bagian waris suami istri serta ibu. Berapa bagian waris bagi suami indak? Satu. Satu gitu. Suami bagiannya satu. Kalau istri mati, bagian suami berapa hak warisnya? Baik. Setelahnya kita urut. Berapa bagian suami kalau seandainya istrinya mati? Indak setelahnya? Ya, setengah. Setengah saja atau ada yang lainnya? Setengah atau? Setengah atau seperenam? Setengah atau seperempat? Bisa setengah, bisa seperempat. Setelahnya Pak Yoto, kapan mewarisi setengah syaratnya? Nah, kalau istri meninggal tidak memiliki keturunan yang mewarisi, maka suami mendapatkan setengah. Kapan akan menerima waris dengan seperempat? Hendak setelahnya kita urut. Setelahnya kalau menerima setengah, kalau tidak meninggalkan keturunan yang mewarisi, menerima setengah. Menerima seperempat apabila apabila ada keturunan yang mewarisi. Nah, maka suami menerima waris seperempat dari harta istrinya. Adapun suami berapa, istri berapa bagian warisnya? Hah? Berapa? Seperempat dan seperdelapan. Seperempat dan seperdelapan. Kapan menerima waris seperempat? Syaratnya apa Abu Abdillah? Apabila suami mati memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Nah, cabang keturunan yang mewarisi. Ada cabang keturunan namun berbeda agama tidak mewarisi. Demikian ya. Kalau suami mati dia tidak meninggalkan cabang keturunan yang mewarisi, maka istri mendapatkan seperempat. Nah, kapan seperdelapan? Jika suami memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Nah, belum kita terangkan di depan dalil dua perkara ini, warisan suami ataupun istri, dalilnya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum waladun. Maka mereka para istri mendapatkan seperempat bagian dari apa yang kau tinggalkan berupa warisan apabila kalian para suami tidak memiliki anak keturunan. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Dan apabila kalian memiliki anak keturunan yang mewarisi, maka mereka para istri mendapatkan bagian seperdelapan dari apa yang engkau tinggalkan. Pertanyaan, hendak ya Abu Sofi, hendak kalau seandainya istrinya lebih dari satu, apakah berarti masing-masing orang istri mendapatkan seperdelapan bagian. Kalau suaminya meninggal, terus dia memiliki dua orang istri atau lebih, apakah makna seperempat dan seperdelapan itu masing-masing satu orang istri diberikan seperempat atau seperdelapan bagian warisan tadi? Tidak, nah, namun bagiannya, bagian alokasi warisan untuk istri berapapun orangnya adalah seperempat atau seperdelapan. Berarti nanti bagian itu dibagi rata sejumlah istri yang ada. Nah, barakallahu fikum. Ini selesai barakallahu fik, jazakumullah khairan. Sekarang masuk pada warisan ibu. Nah, sudah ya, tadi pagi ya. Ibu berapa bagian warisannya Lukman? 1/3, bisa 1/6, bisa 1/3 apa ini? 1/3 dari sisa yang telah diberikan kepada suami atau istri. Nah, diberikan kepada suami atau istri. Nah, barakallahu fikum. Apa syarat 1/3? Indak dari Abu Naufal. Apabila mayit tidak memiliki 80. Berapa syaratnya? Bisa menerima waris 1/3 syaratnya berapa? Dengan 3 syarat. Nah, 1. Mayit tidak memiliki cabang keturunan. Yang kedua. Mayit tidak memiliki sejumlah saudara, 2 orang atau lebih. Yang ketiga, syarat yang ketiga. Alhamdulillah. Syarat yang ketiga. Lupa. Nah, indak ya Yusuf. Syaratnya enam, yaitu bukan salah satu permasalahan Umariyataini yang diputuskan dengan ijtihad Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Syarat-syarat kapan mewarisi 1/6? Hendak ya Pak Halim. Apabila memiliki dua anak atau lebih. Jadi kalau satu anak tidak ya. Gimana? Maknanya diperjelas indak. Syaratnya ada dua. Satu. Kalau mayit memiliki cabang keturunan. Nah. Terus. Mayit memiliki sejumlah saudara, 2 orang atau lebih, sama saja apakah laki-laki semua atau perempuan semua atau bergabung laki-laki dan perempuan. Maka ini menjadikan ibu mendapatkan 1/6. Barakallahu fikum. Yang kemudian 1/3 sisa. Kapan mendapatkan 1/3 sisa? Pak Rasto. Nggih. Okay. Kapan ibu akan mewarisi 1/3 sisa? Apabila si mayit tidak memulai keturunan. Terus? Apabila tidak mempunyai saudara. Juga? Yang lebih spesifik lagi. Hampir. Nah, disempurnakan. Kapan menerima 1/3 sisa? Tanya, ikut ngiringan. Tuh. Muhammad. Siapa yang belum? Abu Kahwi. Khairan jallah. Kembali ke kapan ibu menerima 1/3 sisa? Syaratnya apa? Nah, pada permasalahan Umariyata ini, yaitu seorang mati meninggalkan istri, istri, ibu dan bapaknya, atau istri mati meninggalkan suami, ibu dan bapaknya. Dua permasalahan ini, maka ibu mendapatkan sepertiga sisa dari apa yang telah diberikan kepada suami atau istri yang ditinggalkan tadi. Nah, sisanya diberikan kepada bapak. Barakallahu fikum. Maka di sore hari ini kita masuk pada permasalahan berikutnya. Qala rahimahullahu taala, yakni fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, halaman yang ke-15. Mirasul ab, bagian waris bagi bapak. Mirasul abbi bil fardhi faqat wa huwa sudus, aw bi ta'sibi faqat aw bil fardhi wa ta'sibi ma'an. Bagian waris bagi bapak ini, beliau mewarisi dengan tiga model. Kadangkala dengan farad saja. Berapa bagian faradnya? Yani 1/6. Kadangkala mewarisi dengan taksib saja. Taksib saja. Berapa bagian taksibnya? Ya sisa. Nah, sisa yang ada. Karena tidak ditentukan. Kadangkala beliau bisa menggabungkan, menerima dari sisi farad dan menerima dari sisi taksib. Nah, disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Nah, jadi bapak menerima waris bisa dengan tiga model. Dengan farad saja, yakni 1/6. Dan bisa dengan taksib saja, atau dengan menggabungkan menerima bagian farad 1/6 ditambah dengan taksib. Dengan taksib. Barakallahu fikum. Ini yang diterima oleh bapak. Sekarang kita masuk syarat-syaratnya. Yang pertama, macam menerima dengan fard saja. Bapak kadangkala fayaritsu bil fardhi faqat, menerima waris dengan fard saja, yakni 1/6. Yustaratu an bisyarti an yakuna lil mayyiti far'un waris zakar. Dengan syarat si mayit memiliki cabang yang mewarisi dari jenis laki-laki. Mayit memiliki cabang keturunan yang mewarisi dari jenis laki-laki. Kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, cucu laki-laki dari anak laki-lakinya, maka barakallahu fikum, berarti bapak hanya mendapatkan 1/6 saja. Bapak hanya mendapatkan 1/6 saja. Ini yang pertama. Yang kedua, fayarithu bitaksibi faqab, menerima waris dengan cara farad saja, dengan cara taksib saja. Syaratnya, bisyarti alla yakuna lil mayyiti far'un waris. Mayit mati tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Mayit mati tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Maka ketika itu bapak menerima dengan cara taksib, yaitu sisa yang ada. Nah, nanti akan datang contoh untuk menjelaskan hal yang demikian. Macam yang ketiga, wayaritsu bil fardhi wa ta'sibi ma'an. Bapak menerima waris dengan cara farad 1/6 wa ta'sib, dan juga ditambah dengan ta'sib bersamaan, dengan syarat bisyarti ayyakuna lil mayyiti, dengan syarat mayit memiliki far'un waris unsa la zakara ma'aha, memiliki cabang keturunan wanita yang tidak ada laki-laki bersamanya. 6. Hanya meninggalkan keturunan anak perempuan. 6. Atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Atau cucu cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. 6. Misalnya demikian. Kesana anak perempuan, ataupun jenis perempuan saja ke bawahnya yang dia tinggalkan, tidak ada laki-laki bersamanya. Maka di sini barakallahu fikum, bapak menerima bagian fard 1/6 dan taksib sisanya. Sisanya diberikan kepada bapak. Nah, sehingga kita ulas ke depan. Bapak bisa menerima waris dengan cara fard saja atau taksib saja, atau menggabungkan antara fard dan taksib. Fardnya 1/6. Kapan itu syaratnya? Apabila mayit mati memiliki cabang keturunan laki-laki, memiliki cabang keturunan yang mewarisi dari jenis laki-laki. Yang kedua, mewarisi dengan cara taksib saja, yakni apabila mayit mati tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Nah, yang ketiga, menerima waris dengan cara menggabungkan fard dan taksib. Kapan itu? Yakni apabila mayit mati meninggalkan cabang keturunan yang mewarisi dari jenis wanita saja, tidak ada laki-laki bersamanya. Nah, tidak ada keturunan laki-laki bersama keturunan wanita tadi. Maka di sini menempatkan fard dan taksib. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, maka min husni ta'limi syekhuna, di antara bentuk metode bagusnya syekh dalam pengajaran, beliau mendatangkan contoh-contoh, sehingga kata para ulama, bil misal yattadihul maqal, dengan contoh akan memperjelas apa yang dimaui dari ucapan. Kita masuk pada contoh-contoh yang dibawakan beliau. Misalu irsihi bil fardhi faqat, sebagai misal bagian waris bagi bapak dengan cara fard saja. Berapa fardnya? 1/6. Yaitu contohnya, ayyamuta syakhsun an abihi wa ibnihi, seorang mati meninggalkan bapak dan satu putranya. Satu orang anak laki-laki. Bapak mati meninggalkan bapak, seorang mati meninggalkan bapak dan juga satu orang anak laki-laki. Satu putranya. Dengan demikian, berapa bagian bapak? Indak, berapa bagian bapak dalam keadaan seperti ini? Mati meninggalkan bapaknya dan satu anak laki-lakinya. Setelahnya, seperenam. Kenapa seperenam? Nah, karena mayit memiliki keturunan yang mewarisi dari jenis laki-laki. Siapa putranya? Sehingga bapak mendapatkan 1/6. Berarti falil abis sudus, bapak mendapatkan 1/6, walil ibn al-baki, dan anaknya, putranya mendapatkan sisanya. Berarti tidak perlu ditulis. Berarti kalau begitu masalah dari pokok masalah dari 6. Dikasihkan 1/6 untuk bapaknya. Sisanya semuanya diberikan kepada anak laki-lakinya. Nah, contoh yang kedua, misalu irsihi bita'swibi faqab, contoh bapak menerima waris dengan cara taksib saja. Ayyamu tasyakhsun an zawjatihi wa abihi. Nah, yaitu seorang mati meninggalkan istri dan bapaknya saja. Seorang mati meninggalkan istrinya dan bapaknya saja. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, di mana si suami tadi tidak memiliki anak yang mewarisi, cabang keturunan yang mewarisi, berapa bagian bapak indak setelahnya? Siapa? Ya. Dengan cara taksib, berarti seluruhnya. Nah, seluruh sisa daripada itu. Berarti kalau begitu istri dapat berapa? Istri dapat, setelahnya istri dapat berapa? 1/4. Kenapa 1/4? karena tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Seandainya memiliki cabang keturunan yang mewarisi, istri dapat berapa? 1/8. Barakallahu fiik. Berarti istri mendapatkan 1/4 dan sisanya diberikan kepada bapak. Sehingga permasalahan dari pokok masalah dari angka 4. Nah, 1/4-nya dibagian diberikan bagian sebagai bagian istri, kemudian sisanya diberikan kepada bapaknya. Nah, ini contoh yang ringkas. Nah, adapun kalau antum mau kreatif, oh ditambah jangan cuma istrilah, mungkin meninggalkan satu orang istrinya, bapaknya, kemudian ibunya. Nah, kan berarti apa ini? Kalau begitu sedikit memuroja, kita tambah ibu seandainya. Berarti bagian bapak tetap bita'sib. Dengan ta'sib saja. Namun istri 1/4. Kalau ibunya? Hah? 1/8. Ibunya 1/8. Meninggalkan istri, ibu, dan bapaknya. Sudah lewat. Nah, berarti ibunya dapat berapa? Istrinya dapat 1/4 karena tidak ada faraun waris. Ibunya? Setelahnya? 1/6. Kenapa 1/6? Mana cabang keturunan yang mewarisi tidak ada? 1/3. 1/3. Utuh atau sisa? Meninggalkan istri, ibu, dan bapaknya. Indah ya, apabila sepertiga sisa. Kenapa sepertiga sisa? Nah, karena inilah permasalahan Umariyatain. Nah, permasalahan Umariyatain. Di sini barakallahu fiik. Misalu irsi bil fardhi wa ta'shib. Contoh misal bagian waris bagi bapak dengan cara fard dan ta'shib bersamaan. Yani an yamuta syakhsun an ibnatihi wa abihi. Seorang mati meninggalkan satu anak perempuan dan bapaknya. Meninggalkan satu anak perempuan dan bapaknya. Belum antum ketahui bagian anak perempuan di sini. Yani anak perempuan karena dia bersendirian di sini mendapatkan setengah. Mendapatkan setengah. Kenapa? Karena sendirian. Nah, ingkanat wahidatan falahan nis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, kalau dia bersendirian, ayat 11, kalau dia bersendirian maka bagian anak perempuan tadi setengah. Nah, kalau satu orang anak perempuan bapaknya mati, maka dia mendapatkan setengah dari hartanya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bapaknya, bapak si mayit mendapatkan berapa? Mendapatkan berapa? 1/6. Kenapa? Karena memiliki cabang keturunan. Nah, 1/6 mendapat memiliki cabang keturunan. Namun di sini mendapatkan sisa atau tidak? Dapat. Kenapa? Karena keturunan tersebut adalah perempuan. Sehingga di sini mendapatkan fard dan baki ta'siban. Nah, sehingga mendapatkan sudus fardon wal baki ta'siban. Namun dalam keadaan seperti ini, kadangkala kalau orang sudah terbiasa menghitung, yang memungkinkan di sana kadang terlalu panjang jalannya dan bisa diringkas, dia menghitungnya bapak mendapatkan sisa. Langsung sisa. Nah, kalau kus dalam permainan kadangkala dibubuhkan 1/6 ditambah sisa, kadangkala langsung sisanya saja. Nah, sebagai contoh dalam permasalahan ini, kita hitung lil bin, atau perlu ditulis ya biar jelas ya. Contoh meninggalkan anak perempuan dan bapaknya. Meninggalkan anak perempuan satu orang dengan bapaknya. Maka bagian anak perempuan adalah setengah. Bapaknya 1/6 ditambah sisa ya, sisa di sini. sisa. Nah, itu. Seperenam ditambah sisa. Artinya berarti kalau telah lewat permasalahan, berarti pokok permasalahan kalau demikian berapa? Adalah 6. Diambil dari mana? Penyebut 2 dengan 6 ada KPK di sana berapa? 6. 6 sehingga 6 kita bagi di sini berarti setengahnya 3, sisanya berapa? Atau di sini 1/6 Bapak berapa? 1. 4 sisanya berapa? 2 ditambah 2. 6 ditambah 2. Hasilnya 6. Maka di sini kalau kita lihat ini bisa langsung diringkas menjadi permasalahan tetap 2. Tetap 2. Anak perempuan mendapatkan setengah, bapak sisanya. 2 1 1. Demikian pula kalau ini kita sederhanakan, sama hasilnya. Dibagi 3 2, dibagi 3 1, dibagi 3 1. 6. Kadangkala dibutuhkan terperinci seperti ini, kadangkala kalau sudah terbiasa melihat permasalahan dia mengatakan sisa langsung demikian. Nah, namun aslinya mendapatkan 1/6 dan sisa. Nah, ini barakallahu fikum. Ini dalam nanti kalau sudah terbiasa menghitung, sudah menghadapi masalah, oh ini langsung sekian Bapak. Nah, itu. Dari mana asalnya 1/6 dan sisa. Baik. Dipahami insyaallah. Kalau begitu kita lanjut. Kita lanjut pada permasalahan yang berikutnya. Qala sekarang mit kenapa? Ditulis dulu. Tafadhal ditulis dulu. Sudah cukup insyaallah. Baik, kita lanjutkan pada bagian kelima daripada ahlul furud, ashabul furud, yakni mirasul jaddah, bagian waris bagi nenek. Oh ternyata nenek mendapatkan waris, namun ada syarat-syaratnya, tidak mutlak oh ada nenek masih hidup langsung dikasihkan, tidak. Namun ada syarat-syaratnya. Nah inilah yang akan dibahas. Qala mirasul jaddah, bagian waris bagi nenek. Al muradu bil jaddati huna, yang dimaui dengan jaddah nenek yang bisa menerima waris di sini. Nenek yang akan bisa menerima warisan adalah man lam tudla bi zakarin bainahu wa bainal mayyiti unsa, yaitu orang yang tidak menyambung dengan laki-laki, yang terhalangi antara laki-laki tersebut dengan mayit jenis daripada wanita, seperti abil seperti nenek, seperti nenek ibunya, ini nenek yang nenek dari bapaknya ibu, nenek dari bapaknya ibu, artinya berarti apa? Buyut, nenek buyut yang merupakan ibunya aki dari ibu. Nah, apa ini? Ditulis ya. Jadi telah lewat dalam pelajaran Dawil Arham ya. Dawil Arham itu begini. Ini mayit. Mayit, maka di sini ada bapak, di sini ada ibu. Di sini ada bapak, di sini ada ibu. Nah, di sini ada bapak, di sini ada ibu. Semuanya seperti ini, bapak, ibu. Bapak, ibu. Semuanya, bapak, ibu. Terus, bapak, ibu. Kelihatan gak dari belakang, Pak Ratno kelihatan? Nah sekarang, yang dimaui nenek yang mewarisi adalah nenek yang tidak menyambungnya ke mayit melalui jalur laki-laki yang sebelumnya perempuan. Seperti Om Abdil Om, seperti yang ini. Ini nenek. Namun menyambungnya melalui jalur laki-laki ke sini. Berarti ini tidak mendapatkan waris. Ini Zawil Arham. Nah, ini Zawil Arham. Berarti bukan ini. Yaitu siapa yang dimaui? Berarti ini ibu, nenek, nenek, nenek ke sini. Atau kalau yang ke sini berarti bu, bukan, karena terhalang dengan laki-laki. Nah, ini bagaimana? Ini mendapatkan karena dia menyambungnya dengan laki-laki yang tidak sebelumnya perempuan. Nah, yang dimaui ini tidak menerima waris. Seluruh nenek yang menyambungnya dengan laki-laki yang sebelumnya perempuan. Berarti dalam hal ini di sini adalah ini dan ini. Ini yang tidak mendapatkan waris. Adapun yang lainnya, nenek, nenek, nenek, nenek, nenek, semuanya ini. Ini semuanya memungkinkan mendapatkan warisan. Kenapa demikian? Ya. Nanti akan ada pembahasan. Seandainya seorang mati meninggalkan 3 orang neneknya. Bagaimana itu? Siapa saja? 1, nenek yang di sini. Atau 6, misalnya ya 6, nenek Poyo Hendrajat, 3 orang neneknya. Nenek 1, kemudian 2, ya di sini ini yang sederajat, atau 2 orang neneknya. Nenek dari bapak ataupun nenek dari ibu. Maka keduanya diberikan bagian yang sama seperti istri. 1/6 dibagi 2. 6 1/6 dibagi 2. Ini demikian. Nanti akan datang permasalahan. Nah, sehingga di sini kita harus mengetahui nenek manakah yang mendapatkan waris. Yang dimaui adalah nenek yang dia itu menyambungnya bukan melalui jalur laki-laki yang sebelumnya perempuan. Kalau jalur laki-laki yang terus berurut laki-laki terus, maka dia mendapatkan. Atau bersambung semuanya perempuan terus. Yakni definisinya diulang. Nah, nenek yang menerima waris adalah nenek yang tidak menyambung dengan laki-laki yang terhalangi antara laki-laki tersebut dengan mayit seorang perempuan. Atau gampangnya, nenek yang menerima waris adalah nenek yang menyambung dengan laki-laki yang tidak terhalangi dengan perempuan untuk sampai kepada mayit. Demikian. Ya, untuk sampai kepada mayit tidak terhalangi dengan perempuan. Artinya demikian. Berarti yang tidak menerima waris adalah nenek yang berhubungan dengan laki-laki sebelumnya perempuan. Nah, nenek yang tidak menerima waris adalah nenek yang menyambungnya dengan laki-laki sebelumnya perempuan. Karena mereka termasuk Zawil Arham. Nah, difahami di sini. Jadi nenek mana yang menerima waris? Nenek yang dia itu menyambungnya bukan dengan laki-laki yang sebelumnya perempuan. Nah, berarti kalau seandainya menyambungnya dengan murni laki-laki, bapak, kakek, terus nenek buyut, ya, maka nenek buyut yang ini merupakan nenek buyut dari bapaknya, ibunya, kakek, maka dia menerima kakeknya bapak. Nah, demikian. Ya, ini menerima. Nah, namun kalau seandainya nenek buyut yang merupakan ibunya kakek dari jalur ibu, maka ini tidak mendapatkan. Nah, kenapa? Karena dari jalur wanita. Menyambungnya dari jalur wanita. Ada wanita sebelumnya. Nah, difahami sampai di sini? Difahami? Ya. Ada yang belum paham? Oke. Kita ulang. Karena yang paling pokok belajar waris adalah fikihnya. Iya. Jadi seandainya seandainya begini, seorang mati, dia itu setiap manusia dia akan memiliki bapak dan ibu. Dua orang ini bapak, ini ibu sebagai misal. Dan ibu kita juga dia berasal dari bapak dan ibu, yang disebut kakek dan nenek. Kakek dan nenek di sini, bapak dan ibu daripada ibu kita juga berasal dari bapak dan ibu masing-masing, ya, yang disebut buyut. Buyut, kalau dia itu nenek buyut, dari jalur ibu. Kalau memang nyambungnya murni perempuan semua, berarti ibu apa namanya, buyut yang merupakan ibunya nenek perempuan, yang merupakan nenek ini adalah ibunya ibu kita, maka dia menerima. Nah, karena menyambungnya perempuan. Namun kalau di sana nenek buyut yang dia nyambungnya dengan laki-laki sebelumnya perempuan, seperti nenek buyut yang merupakan ibu daripada kakek kita, yang kakek ini adalah bapak daripada ibu kita, maka dia tidak menerima waris. Kenapa? Karena menyambungnya dengan laki-laki sebelumnya perempuan. Laki-laki yang terhalang antara dia dengan si mayit adanya perempuan. Nah, sisi yang kedua, kalau seandainya dia merupakan nenek buyut dari kakek kita yang merupakan bapak daripada bapak kita, kakek dari jalur bapak, nenek buyut dari kakek dari bapak ke kita. Nah, ini nyambungnya laki-laki semua. Ini juga mendapatkan waris. Kenapa? Karena tidak terhalangi dengan wanita. Nah, di sini. Jadi, siapa mereka nenek yang mendapatkan tidak mendapatkan waris di sini? Yakni yang tidak mendapatkan waris adalah nenek yang menyambungnya dengan laki-laki sebelumnya perempuan untuk sampai kepada mayit. Namun kalau dia itu, berarti yang mendapatkan warisan adalah nenek yang bukan tadi. Nah, yang tidak atau bukan nenek yang dia itu menyambungnya dengan laki-laki sebelumnya perempuan. Difahami sudah? Khairi faham? Khairi dulu faham? Kurang paham? Ya. Sekarang dilanjut kalau ada yang belum paham, ya. Karena tulisannya enggak jelas dari belakang, berarti saya mohon ada yang berdiri, yang muda aja. Coba antum berdiri sebagai ibu misalnya. Ini ibu, antum berdiri sebagai bapak, ya. Abu Nawfal berdiri sebagai ibu, ya. Nah, misalnya ini. Nah, sekarang ini aja cukup. Sekarang nenek kan banyak. Nenek banyak. Nenek kalau dia itu nenek yang merupakan ibu, nenek dari bapak atau ibu secara langsung, baru nenek, derajat nenek, bukan buyut, ya. Nenek, berarti dia akan dapat. Nenek semuanya dapat. Namun sekarang yang tidak dapat, yang dikecualikanlah nenek yang merupakan buyut, ya, buyut, nenek buyut. Nenek daripada apa? Ibunya kakek dari ibu. Ini ibu, ini bapaknya ibu, itu ibunya bapaknya ibu, ya. Dipahami di sini? Apa enggak? Ini bapak. Ya, ini ibunya. Ini bapaknya. Ya, ini maksudnya tayyib khair insyaallah, ya. Sekarang kita lihat sini. Ibunya iya gitu, ibunya kakek dari ibu, sudah gitu. Ibunya kakek dari ibu, nah itu. Tafadhalu duduk, jazakumullah khairan. Ya, ibunya kakek dari ibu. Difahami ini ya, ibunya kakek dari ibu. Ya, ibunya kakek dari jalur ibu, bisa jadi. Ibunya kakek dari jalur ibu, berarti demikian ya. Jadi. Ya, ibunya kakek dari jalur bapak. Ya, demikian mungkinlah lebih dekat. Al-muhim demikian ya. Ibu yang tidak dapat, ibunya kakek dari jalur ibu. Tidak dapat. Ibunya kakek dari jalur bapak dapat karena murni laki-laki. Atau ibunya nenek dari jalur ibu semuanya dapat. Karena apa? Karena jalurnya perempuan. Nah, demikian. Kalau ibunya ibunya buyut dari bapak. Ibunya buyutnya laki-laki atau perempuan? Buyutnya laki-laki. Semuanya laki-laki ke bawahnya. Ke bawahnya perempuan yang nenek dan perempuan. Iya. Nenek punya bapak. Bapak punya ibu. Iya. Bapak itu enggak dapat. Berarti di sini tidak dapat ibunya. Kenapa? Karena ada laki-laki terhalang perempuan. Kalau ibunya ibu dari jalur bapak dapat. Kenapa? Ibunya ibu dari jalur bapak. Ibunya ibu dari jalur bapak. Dari jalur bapak. Ibu ibu bapak. Ibunya ibu. Iya iya, dapat itu. Ibu dari jalur bapak gitu. Ibunya ibunya ibu dari jalur bapak. Oh iya, dapat. Itu yang saya coret yang ini. Berarti salah tadi nyaretnya. Dapat karena perempuan semua. Maksudnya ini tadi. Nah, hilaf tadi. Nah, ini yang ini. Yang mana? Berarti ibunya ibunya ibu. Oh, ini dapat. Iya. Karena dia tidak terhalangi laki-laki sebelumnya perempuan. Nah, jadi tidak terhalang laki-laki sebelumnya perempuan. Artinya demikian. Kalau yang anu tidak dapat di sini tadi. Nah, ini. Nah, ini yang tidak dapat. Jadi nenek yang tidak dapat adalah nenek yang terhalangi dengan laki-laki sebelumnya perempuan. Apakah buyut tadi apa ibaratnya? Ibunya kakek dari jalur ibu. Ibunya kakek dari jalur ibu. Jazakallahu khairan ya. Ibunya kakek dari jalur ibu. Nah, sekarang kalau kita sudah paham siapa yang mendapatkan, sekarang syaratnya. Syarat untuk mendapatkan disebutkan di sini. Tadi merupakan syarat pertama. Syaratnya tidak terhalangi dengan laki-laki sebelumnya wanita. Yang kedua, syarat kedua, nenek yang akan mendapatkan adalah syarat kedua, la tarisul jaddah ma wujudil tidak ada ibu. Nenek tidak akan mewarisi dengan adanya ibu. Ibu sudah tidak ada. Nenek akan mewarisi kalau ibunya si mayit telah mati juga. Nah, ibunya si mayit telah mati juga. Seandainya seorang mati meninggalkan ibunya dan neneknya, apakah dari jalur bapak atau dari jalur ibu, maka nenek ini tidak dapat bagian karena ibunya masih hidup. Nah, syarat yang ketiga, wala ma'a wujudi jaddati aqrab minha. Ma'a wujudi jaddatin aqrab minha. Dan syarat ketiga, tidak ada nenek yang lebih dekat hubungannya dengan mayit atau lebih dekat hubungan atau derajatnya kepada si mayit. Nah, manzilahnya, kedudukannya lebih dekat kepada si mayit. Misalnya ya, seperti seorang mati kaum um ma wujudi ab. Sekarang seandainya ada di sana nenek canggah wareng, demikian ya. Ini berapa? Ini tadi menerima misalnya ibunya ibu. Nah, demikian. Jalurnya perempuan kan mendapatkan. Dia masih hidup. Namun di sana ada nenek dari jalur bapak. Nenek. Ya. Istrinya Aki, demikian. Ini lebih dekat apa lebih jauh dengan canggah? Lebih dekat nenek. Walau dari jalur bapak, maka ini tidak mendapatkan. Namun kalau sederajat, misalnya nenek dari jalur ibu dan nenek dari jalur bapak. Ini sederajat. Maka dua-duanya mendapatkan. Nah, namun kalau ada yang lebih dekat, ini berbeda, manzilahnya sudah berbeda. Akrab manzilah ini mengalahkan yang abad manzilah. Nah, yang lebih jauh manzilahnya. Nah, dipahami di sini? Ya, ini demikian. Ya, ini manzilahnya lebih dekat antara nenek dengan buyut ataupun canggah. Nah, maka si buyut ini tidak mendapatkan kalau ada nenek. Si canggah tidak mendapatkan kalau ada buyut. Demikian ya. Ini demikian dan seterusnya. Maka di sini ini tiga syarat nenek mendapatkan warisan. Pertama, tidak terhalangi dengan laki-laki yang sebelumnya perempuan. Yang kedua, dia adalah tidak ada ibunya si mayit. Si mayit tidak meninggalkan ibu yang masih hidup. Ibunya sudah meninggal. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada nenek yang lebih dekat manzilahnya kepada si mayit. Nah, maka di sini nenek akan mendapatkan warisan. Berapa bagian warisannya? Mirasul jaddah ini di sini barakallahu fikum bagian warisnya hanya satu, yakni mirasul jaddah al-wahidah as-sudus. Fa in ta'addadna fas-sudusu bainahunna bisawiyah wa la yazidul fardu biziyadatihinna. Bagian warisan nenek hanya seperenam saja. Seperenam. Tidak seperti ibu, sepertiga, seperenam, sepertiga bagi. Adapun nenek ini seperenam saja. Seperenam saja. Apapun keadaannya, meninggalkan anak sekian, meninggalkan suami, meninggalkan bapak, selama tidak ada ibu, maka nenek akan mendapatkan bagian waris seperenam. Nah, meninggalkan suami, meninggalkan istri misalnya, meninggalkan suami, mati meninggalkan suami, meninggalkan bapaknya, meninggalkan anaknya, nah, meninggalkan pamannya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan neneknya, tidak ada di sana ibunya, maka nenek mendapatkan seperenam. Nah, kalau seandainya meninggalkan cuma nenek dan bapaknya, nenek tetap mendapatkan seperenam. Kalau meninggalkan nenek dan anaknya, laki-laki ataupun perempuan, nenek mendapatkan seperenam. Apapun keadaannya, selama tidak tiga syarat tersebut dipenuhi, maka nenek mendapatkan seperenam. Nah, ini demikian. Misalul jaddah al-wahidah. Contoh, kita masuk pada contoh. Contoh, seorang mati meninggalkan seorang nenek. Satu orang nih, nenek. An yamuta syakhsun an jaddatihi. Seorang mati meninggalkan neneknya. Nenek yang siapa ini? Abihi. Nenek dari jalur bapaknya. Naam. Wa benihi. Dan anak laki-lakinya. Anak laki-laki si mayit. Seorang mati meninggalkan nenek. Satu orang. Dan satu anak laki-lakinya. Maka nenek mendapatkan berapa? Tadi saya mana pertanyaan? Ya sudah. Antum apa betul? Bu Sofi, nenek berapa bagiannya di sini? Seperenam. Seperenam saja. Anaknya mendapatkan sisa. Berapa jadi permasalahannya? Tidak perlu ditulis. Berarti permasalahan dari 6. Satu bagian untuk nenek, sisanya diberikan kepada anak laki-laki. Kalau permasalahannya demikian. Nah, seandainya kita tambah masalah. Seorang mati meninggalkan istri. Meninggalkan istri. Dan anak laki-laki dan neneknya. Nah, yang sudah lewat, ini sudah lewat. Sekarang ya, yang sudah lewat, permasalahan sudah lewat. Seorang mati meninggalkan istri, kemudian bapaknya, kemudian kemudian anak laki-laki dan juga neneknya. Atau seorang gini, kita tulis. Seorang mati meninggalkan istri, kemudian meninggalkan bapaknya, meninggalkan nenek, dan yang merupakan ibunya bapak, merupakan ibunya bapak, dan meninggalkan anak laki-laki satu orang. Berapa bagian istri? Lukman. Seperdelapan. Kenapa seperdelapan? Karena memiliki calon keturunan. Karena ada anak yang mewarisi. Seperdelapan. Bapak berapa? Abu Anu Mukwil. Sudah kedengaran. Ya, saya insyaallah. Abu Kafi. Berapa bagian bapak dalam di sini? Kenapa seperenam? Seperenam. Kenapa seperenam? Enam. Setelahnya siapa? Imran. Imran ikut enggak tadi? Bapak berapa? Khairi dulu kalau gitu. Seperenam. Kenapa seperenam? Mungkin. Kalau mungkin enggak diterima. Dalam pelajaran ilmu waris, antum memberikan bagian siapapun, kita menerima kalau alasannya tepat, kita benarkan. Kalau tidak, kita tolak. Hah? Karena ada anak yang mewarisi para kolosium, sehingga mendapatkan seperenam. Nenek berapa Khairi? Nenek berapa bagiannya? Hah? Berapa bagiannya nenek? Kenapa seperenam? Jawabannya karena itulah bagian nenek, ya. Karena itulah bagian nenek. Jadi demikian, ya. Kenapa seperenam? Ya karena itulah bagian nenek. Seperenam. Apapun keadaannya, yang penting nenek tersebut adalah orang yang berhak mewarisi bagiannya seperenam. Kalau ditanya kenapa? Ya itulah bagian nenek seperenam. Nah, kenapa? Ya karena dalam Al-Quran demikian. Barakallahu fiik, ya. Jadi demikian, ya. Karena itulah bagian nenek yang ditentukan dalam Al-Quran. Seperenam. Nah. Anak laki-laki mendapatkan berapa? Sisa. Mendapatkan sisa. Sisa. Berarti sekarang kita melihat pokok permasalahan dari berapa? Dari berapa? Dari 24. Dari mana 24? KPK dari 8 dan 6. 6 berarti di sini 3. Di sini 4. Di sini 4. Sisanya berapa? 3? 3? 13. Sisanya 13. Demikian. Berarti istri diberikan bagian 3/24. Bapak 4/24. Ini sekian sekian demikian. Enam. Ini jadi bagiannya nanti demikian. Dalam angka dibagi hartanya berapa? Dikalikan ini, dibagi ini. Dikalikan ini, dibagi ini. Dikalikan ini, dibagi ini. Dikalikan ini, dibagi ini. Enam. Ini yang jadi pelajaran sekarang nenek. Oh ternyata bisa dikembangkan ya. Namun saya memberikan contoh yang ringkas karena untuk memudahkan. Nah, dalam permasalahan kenyataan kadang demikian. Tetap apapun keadaannya, nenek itu mendapatkan bagian warisan. Nah, karena dia termasuk ashabul furud. Ashabul furud. Berbeda dengan nanti kakek. Nah, kakek nanti akan ada hal-hal yang terkait syarat-syaratnya. Nah, ini. Itu kalau satu orang. Sekarang, misal muta'addidat. Misalnya neneknya lebih dari satu. Mungkin nenek lebih dari satu, mungkin. Kalau ibu tidak. Nah, ya, kalau nenek mungkin ya. Kalau ibu tidak mungkin. Ya. Ibu cuma satu. Sekarang an yamuta syakhsun an jaddatihi. Seorang mati meninggalkan beberapa orang neneknya. Siapa saja itu? Beberapa orang neneknya. Di sini tiga orang nenek. Yani ummihi, yaitu apa ini bahasanya berarti ummihi buyut dari nenek jalurnya ibu, ya. Buyut dari nenek jalurnya ibu. Nah, buyut dari nenek jalurnya ibu, ya, ini namanya mendapatkan waris enggak? Mendapatkan. Kenapa? Karena tidak terhalang dengan laki laki sebelumnya perempuan. Wa um abihi. Um abihi. Buyut dari nenek jalurnya bapak. Buyut dari nini jalurnya bapak, ya. Dapat enggak? Dapat. Naam, ya. Dan abihi. Naam, abihi. Juga buyut, nenek buyut dari kakek jalurnya bapak. Naam, dari kakek jalurnya bapak. Sekarang berapa orang nenek? 3 orang nenek. Mereka ada yang lebih dekat hubungannya dengan nenek, dengan si mayit? Tidak. Semuanya sederajat. Semuanya dalam satu manzilah. Naam, derajatnya satu. Naam. Nah, kemudian apakah ada yang terhalang? Tidak ada yang terhalang dengan laki-laki sebelumnya wanita. Berarti semuanya mendapatkan. Semuanya mendapatkan. Maka meninggalkan 3 orang neneknya yang tadi perinciannya dengan meninggalkan abihi, seorang bapaknya. Maka berapa bagian warisan nenek? Abu Naufal. 3 orang ini. 1/6 tetap. Bagian nenek. 1/6 atau ada tambahan? Nambah 3 lawan. 1/6 tetap ya, tidak bertambah. Tetap 1/6. Maka jawaban saya di sini falil jaddati sudus bisawiyah. Maka 3 orang nenek tadi diberikan bagian 1/6 dari harta warisan dibagi rata sesama mereka. Dibagi rata sesama mereka dan sisanya diberikan kepada bapak. Maka kalau untuk memudahkan hitungan di sini maka dibuat angka bulat. Kalau begitu seandainya permasalahannya sebagaimana disebutkan, meninggalkan nenek. Nenek 3 orang. Perinciannya tadi sudah 6. Kemudian meninggalkan bapak. Maka permasalahan dari berapa ini berapa? 1/6. Berarti permasalahan dari 6. Di sini 1, di sini 5. Begitu ya. Nah, sekarang 1 dibagi 3 ini bulat atau pecahan? Pecahan. Berarti kalau begitu, bagaimana cara berikutnya untuk kita gunakan dikalikan ke pokok permasalahan. Berarti kali 3. Kalau begitu di sini jadinya 18. Masing-masing nenek 1, 1, 1. Kemudian sisanya 15 diberikan kepada bapak. Artinya seorang nenek mendapatkan bagian 1/18. 1/18. Demikian. Nah, 1/18. Jadi hartanya nantinya dibagi 18. Bukan dibagi 6, artinya demikian. Dibagi 8 supaya mendapatkan hasil bulat. Ini wallahu taala alamu bisawab. Sampai permasalahan ini kita berhenti, nanti akan kita lanjutkan dalam permasalahan tentang kakek dan seterusnya. Wallahu taala alamu bisawab. Shallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.